Di antara cinta dan jua rindu, tak mampu lagi dipisahkan. Mencarikannya, namun masih tak bertemu. Oh sayang, telah kucoba lupakan kasih, namun rindu rebah bertahan. Hanya diburu indah berkasih di penghujung pertemuan. See.